Anda Rista. Terima kasih Thomas Kicur yang dapat seprofesi nanti nyanyi ya. Ya. Warga besar yang biarkan langsar, terima kasih, thank you. Ibu-ibunya di depan segera pada tempat juga terima kasih ya. Oke, moga dikasih salam dulu. Baik, dicamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicamin dulu selamat malam buat warga Godang. Terkhusus buat Mas Joko. Teman kita. Ya. Selamat menempuh hidup baru dan bentuk baru. Bentuk baru, jangan kaget ntar malam jam 11 ada bentuk yang baru ya. Iya, benar. Oke, Novi. Ya. Bersama kamu pada sesi yang berdana dan juga keluarga besar yang punya rektor komoditi, dikasih satu tebang dulu, ada apa dulu? Rumah bambu. Oke, satu tebang ada rumah bambu. Novi, Anda Rista. So on the sea. Hemba si wasikra. punya rektor juga terima kasih. Anda berdiri campur ikut juga thank you. Yang punya putra Cekri, putra Uwansa Sumleh yang punya kawasan Karang Sunda juga terima kasih. Bang, rumah bambu sudah dikasih bersama.